satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini? Katakan ini benar nyata.